Makna makar Allah adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan istidraj terhadap mereka, ya, dengan memberikan berbagai nikmat, diberikan nikmat kepada suatu kaum atau orang ketika mereka justru bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah biarkan. Bahkan justru Allah berikan nikmat. Kemudian mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang mereka tidak akan mampu untuk menghindari. Ini makna al-makar. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis di riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi fa inna ma huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ad-dunya, diberikan kemudahan ketika usaha penghidupan, ya, kedudukan, dalam keadaan dia di atas kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, sudah bermaksiat, ahli maksiat, tapi kok dunianya makmur, ya. Ada lagi ahli ibadah, orang yang soleh, justru sulit, ya, terkait dunia. Maka kalau kau melihat seorang hamba yang Allah berikan dunia dalam keadaan dia di atas kemaksiatan, maka sungguhnya ini adalah istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini juga berkaitan dengan masalah, selain masalah al-amin makfilah, merasa aman dari makar Allah, dan juga masalah al-qunut atau ayas min rahim, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu wa taala membawakan dalam bab ini ayat atau hadis, di antaranya adalah qawlihi ta'ala, qala waman yaqnut min rahmati rabbih illa dhalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang merasa putus asa, dan tidaklah seorang merasa putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali dia adalah orang yang sesat. Kemudian Wan Ibn Abbasin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an kabair faqala asyirku billah wal ya'su min rahilah wal amnu min maqilah. Ibn Abbas ditanya dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wal ya'su min rahilah. Kemudian beliau mengatakan al ya'su min rahilah, putus asa min rahilah, ini min nasrillah, putus asa dari pertolongan Allah. Wal amnu min makrillah, dan yang ketiga merasa aman dari makar Allah. Sebutkan tentang dosa besar. Kemudian Wan Ibn Mas'udin qala akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rahilah, rawahu Abdul Razzaq. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal qunut min rahmatillah, al qunut wal ya'as, kadang makna yang sama tapi kadang berbeda. Al qunut, seseorang merasa putus asa dari suatu harapan, suatu keinginan yang akan datang kepadanya. Misalkan dia mengharapkan sesuatu, dia putus asa akan datangnya harapan tersebut. Ini al-qunut. Sehingga wal-qunut min rahmatillah, dia putus asa dari datangnya apa yang dia harapkan. Dia merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'su min rahilah, ada pun al ya'as, ketika digabungkan konteksnya dengan al-qunut, adalah hilangnya harapan akan perginya atau hilangnya perkara yang tidak dia sukai, penyakit usaha. Dia sudah tidak memiliki lagi harapan penyakit yang dia derita akan sembuh. Ini alias putus asa dari datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abdul Razzaq. Di sini diriwayatkan oleh al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam al-Syanani rahimahullah ta'ala. Dan kita baca syarhnya. Qala Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala asyarhu bab qawlihi ta'ala afa aminu maqrullah fala ya'manu maqrullah ila al-qawmul khasirun. Qala ahli ilmi, berkata para ulama, yan bagi lil abdi ayakuna bainal khawfi war raja, seharusnya bagi seorang hamba ada pada dirinya atau hati dia di antara khauf war raja, takut dan harap. Ada rasa takut dan ada juga harapan. Wa la yaghliba alaihi al-amru min makrillah, jangan sampai perasaan merasa aman dari makar Allah menguasai dia. Wal ya'su min rahilah aw al-aqs min dzalika, atau perasaan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua perkara yang sangat bertentangan. Fa inna kullatul khayri halakun, karena dua-duanya kalau melampaui atau menguasai yang lainnya atau melebihi dari batas yang lainnya, ini akan menimbulkan kebinasaan. Jangan salah, rasa takut yang berlebihan pada diri seseorang, seorang muslim, atau dia takut pada Allah, ini akan membinasakan. Demikian juga harapan yang terlalu besar terhadap Allah, ya, sampai menghilangkan sisi takut dia, ini pun akan dibinasakan. Wal wasat huwa unwanul istiqamah. Yang selamat, yang istiqamah adalah yang pertengahan. Wa yaquluna inna yanbaghi lil'abdi ay yakuna al-khawfu wa rajalahu bi manzilati janahaini yaqair. Para ulama mengatakan, ya, sepantasnya bagi seorang hamba dia menjadikan rasa khauf, takut dan harapan dia itu seperti sayap pada burung, ya. Fa idza faqada ahaduhuma lam yastati' at-tayran wa innam yastati'u at-tayran man kana lahu janahan. Kalau cuma satu sayap, ya, maka dia tidak bisa terbang. Maka diumpamakan rasa takut dan juga roja, harapan itu seperti dua sayap yang ada pada burung. Kalau cuma ada takut saja atau roja saja, dia akan bisa terbang. Wa qalu innal ladzi yajibu an yakuna al-'abdu fi hali sihhatihi wa salamatihi al-khawfu 'alaihi adzab. Dan ada yang mengatakan sungguhnya yang seharusnya dilakukan seorang hamba ketika dalam keadaan sehat, sedang selamat, sedang dalam keadaan lapang, hendaknya dia lebih memperbesar rasa takutnya, lebih mendominasi rasa takutnya ketika sehat, ketika sedang merasa aman, ketika sedang lapang, hendaknya sisi takut dia lebih mendominasi. Wa yakunu fi hali maradhihi masalan wa tahayyu'u lirahil minad dunya ay yakuna ar-raja'u 'alaihi adla. Sedangkan ketika dalam keadaan sakit atau kondisi mendekati kematian, maka sisi roja, harapan dia, harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih mendominasi. Oleh hadza jaa fil hadits an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala 'ala syabin wa huwa fil maut. Ala kulli hal, hendaknya seorang menyelaraskan antara rasa takut dan roja dia sesuai dengan kadar kebutuhan. Sebagaimana datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menemui seorang pemuda dalam keadaan sedang sakaratul maut, sedang sakit yang membawanya pada kematian. Faqala kaifa tajid? Rasulullah mengatakan, apa yang kamu rasakan? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi. Kata pemuda tersebut, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aku takut atas dosa-dosaku. Dia tahu sakit yang dia cerita parah yang bisa membawa pada kematian, maka dia sangat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit sudah lemah dari beramal, dia tidak memiliki keluasan untuk beramal soleh. Satu-satunya yang dia bisa andalkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun merasa takut akan dosa-dosa dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atahullahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terkumpul dua perkara ini, al-khauf wa raja, pada hati seorang hamba pada kondisi seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia apa yang dia harapkan. Apa yang diharapkan dari orang yang akan meninggal? Rahmat Allah tentunya. ya, dia sudah tidak memiliki waktu untuk banyak beramal. Satu-satunya yang diharapkan adalah rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan dari apa yang dia takuti. Apa yang ditakutkan orang yang meninggal? Dosa. Azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan kepada dia dari apa yang dia takutkan. Wa innal amna min makrillah wal qunut min rahmatillah yahsulu ahaduhuma inda ghalabati janib duna janib. Sungguhnya merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akan muncul salah satu dari keduanya, ya, ketika mengalahkan sisi yang lainnya. Orang yang merasa aman dari makar Allah ya, mesti putus asa dari rahmat Allahnya rendah atau bahkan tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Faman ghalaba alaihi ar-raja wa zada fi dhalika hatta yakhruja an al-i'tidal fa innahu fi hadhihi al-hala ya'man min naqiha. Barang siapa yang sifat raja, harapan dia itu melebihi dari batasannya sampai mengeluarkan dari istidal, sampai mengeluarkan sifat harapan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dari semestinya, terlalu tinggi harapan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka di kondisi ini akan muncul sifat merasa aman dari makar Allah. Oke. Okay. Diingatkan dengan dosa misalkan akan muncul alasan dia. Allah itu rahmatnya maha luas. Ampunannya sangat besar. Ini ketika apa? Ketika sisi roja dia, harapan dia terhadap ampunan Allah terlalu tinggi, melebihi batasnya. Dia melupakan perkara yang lainnya. Kalau kalian atau kita dengar sebagian orang ketika diingatkan dengan dosa atau kemaksiatan, jawabannya insya Allah, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ya itu dia meremehkan dosa yang dia lakukan. Rasul ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dalilun ala indi'amil khaufi min Allah indahu. Ini dalil yang menunjukkan tidak adanya rasa takut terhadap Allah. Ya, dia tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Adhafi hadza wa adhafi hadzal ma'na. Ala bi hakama Allahu ala ashabihi bil khasar. Atau lemahnya rasa takut dia terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai dia terjatuh pada kondisi seperti ini yang dilematis ini, yang Allah hukumi pelakunya dengan khasar, kerugian. Apa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'malu makrullah ilal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allahumma inna na'udzubika min an na'mana makrahta. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, dilindungi dari merasa aman dari makar-Mu ya Allah. Wal janib al-akhar, sisi yang lainnya, al khauf idza zada 'an hadd idza, rasa takut kebalikannya jika melebihi dari batasan yang seharusnya. Wa wasala Allah bil abdi ila janibil qunut wal yas, sampai pada sikap al qunut wal yas, putus asa Fatilka musibatun aidan turiduhu ilal mahalik. Ini juga musibah ya, yang mengantarkannya pada kebinasaan. Takut terhadap dosa, takut terhadap berbagai hal ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rahmat, tidak memiliki ampunan. Ini pun akan membawa dia kepada kebinasaan. Wa 'alal 'abdi ay yakuna mu'tadilan bainal khaufi war rajaa. Yang harus ya, ada pada seorang hamba harus seimbang ya, antara khauf war rajaa. Harus seimbang, kecuali pada beberapa kondisi tertentu seperti tadi ketika dia sedang merasa lapang, merasa aman, merasa mendapatkan banyak nikmat, nah, hendaknya dilebihkan sisi khaufnya supaya tidak kebablasan, supaya hati-hati ya, tidak blong ya, ada remnya. Wala yasabaddu bihi al-khawfu hatta yakhrujahu ilal qunut. Jangan sampai rasa takut yang berlebih menekan dia sampai mengeluarkannya kepada al-qunut, putus asa. Wala yasabaddu bihi al-amnu hatta yakuna min ahli khasar. Demikian juga jangan sampai sikap rasa aman dari makan Allah menekan dia sampai dia menjadi orang-orang yang merugi al-khasar. Fa innahu in hasala lahu dzalika aw ba'da dzalika kana ala khatin azimin wa yadbina. Kalau sampai terjadi, wah ini sangat berbahaya sekali, wa yadbina. Wa li hadza jaa fil hadits Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an al-kaba'ir fa qala asyhadu billah wal ya'su min rahilah wal amnu min makrillah. Oleh karena itu datang hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kaba'ir, tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan syirku billah, syirik kepada Allah, putus asa dari pertolongan Allah dan merasa aman dari makar Allah. Fasyirku a'zam zanbin usya Allah bih. Perlu diingat ya, syirik adalah dosa yang paling besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Faman asyraka billah syirkan akbar fa innahu muharramun alaihi dukhul jannah. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah ya, syirik besar, maka diharapkan baginya untuk masuk dalam jannah. Pemuhatamun ala hidupul nada, pasti ya, pasti dia masuk dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul faratad umma Allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kalian menyeru bersama Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala sehingga kalian tidak ada lain di azab. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilaika wa ilalladhina min qablika la yusaffa lahum atamma maruka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, lain asyrakta, dan jika engkau ya, berbuat syirik, yang diancam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik ya, la yahbatanna amaluka, niscaya pasti ya, amalanmu akan hancur, akan binasa ya. Ini yang diancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti ya, termasuk orang yang merugi. Apalagi kita, apalagi kita, tidak sepatasnya bagi kita sedikit pun meremehkan dosa syirik. Syirik dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar. Faman asyraka billah syirkan akbar, fa innahu mustahiqqun li hadzal wa'id. barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka dia berhak mendapatkan ancaman ini. Wal yasu min rahillah yaj'al insan yusi'u dhon bi rabbih. Sedangkan orang yang putus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah, dia telah menjadikan dirinya su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-ya's atau al-qunut, putus asa dari rahmat Allah, bisa dalam perkara akhirat, dosa, merasa ketika dia berbuat dosa tidak akan diampuni, atau merasa tidak mungkin masuk surga. Ada orang merasa sesolih-solihnya orang gak mungkin masuk surga. Sama mungkin seperti itu. Mungkin kalau orang awam kira terdapat sih, percuma sholat, percuma puasa, gak mungkin kan masuk surga. Ini su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini dalam perkara akhirat. Atau dalam perkara dunia, dia merasa tidak mungkin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha. Misalkan sudah coba usaha ini, usaha itu gagal, akhirnya dia alias min rahmatillah, min rahim, apa ini saya enggak mungkin bisa sukses, kayaknya saya memang miskin abadi, miskin struktural. Bapak saya juga orang miskin, kakek saya juga orang miskin, ya kayaknya saya juga orang miskin. Usaha ini gak berhasil, usaha itu gak berhasil, cobain gak berhasil, sudah gak perlu usaha lah, percuma. Ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia. Dia su'udzon terhadap Allah, seakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berhasil dalam usaha dia, dalam belajar dia. Sudah murojaah pagi, siang, sore, malam, kok gak mungkin-mungkin misalkan, gak bisa-bisa. Pasti sih gak bakalan bisa. Atau 24 jam saya gak tidur, gak melakukan aktivitas yang lain kecuali belajar, misalkan gak akan bisa pintar. Dan sudah su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, faistaddu khaufuhu, sisi takut dia berlebih, terlalu dominan ini, sehingga merasa tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yukthiru qalquhu, malam mengalami kegelisahan yang sangat banyak. Wa rubbama dhanna anna dhunubahu la tughfar, sampai-sampai dia menyangka bahwasanya dosa dia tidak mungkin diampuni. Fa yaqau fi ma huwa ashaddu min dhunubihi allati qarifuha, sehingga justru membuatnya terjatuh kepada sesuatu yang lebih besar dari dosa dia. Dia merasa berdosa, dosa besar. Ya. Dia merasa enggak mungkin saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seuzur dia terhadap Allah lebih besar dosanya dibandingkan dosa dia. Wa salisah, yang ketiga, al-amnu min makrillah fa huwa yaghlibu 'alaihi jalbul amn. Fastahinu bihaqqi rabbih wa yaqau fi ma yujibu wadullah alaihi. Keadaan yang ketiga, dia merasa aman dari makhluk Allah, lebih dominan sisi rojanya, dia merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, dia meremehkan, menganggap ringan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan bertauhid, Allah perintahkan saum, dan yang lainnya dia menganggap remeh. Toh nanti juga kalau kita taubat, Allah akan mengampuni. Itu maka dia terjadi terjatuh pada sesuatu yang menyebabkan munculnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Wa hakadha na'udu fa naqul al-'abdu bi hajatin idza ra'a an al-amna ghalaba 'ala nafsihi ay yaqra' al-ayat fi fiha wa'id. Demikian ya, kita ulangi, kita katakan seorang hamba sangat butuh jika dia memandang dirinya ya, bahwasanya merasa aman dari makar Allah terlalu mendominasi, hendaknya dia membaca ayat-ayat ya, yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'a anna ya'as ghalaba 'ala nafsi ay yaqra' an-nusus allati fiha al-wa'd. Dan kalau dia merasa terlalu kuat sisi rojanya, merasa terlalu kuat sisi khaufnya ya, sehingga membuat dia putus asa, hendaknya dia membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah Allah ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'at ahadith katsiratun 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syafa'ah, telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah syafaat ya. Wa anna Allah ya'mur bi ikhraji qaumin 'ala sabil tadayyun. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengeluarkan satu kaum ya, yang memiliki keimanan yang paling rendah. Paling rendah. Jam berapa, Ustaz? Jam Isya. Udah. Hah? Baik. Kita cukupkan lawan musuh.